tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Takkan izinkan hatiku mencintaimu, atau bolehkanlah ku sekedar sayang. Ku percaya hati kecilku

bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan. Tuh kembali bersama di dirimu selamanya. Maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Yang ber

Sudah kubilang sayang.

tua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan malam mencekam rembulan sendurawan anak perawan menanggung rindu dendam jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih menempuh cobaan pagi seandainya mesra ketika aku membuka jendela, sinar mentari menyambut pagi. Burung-burung pun memberikan salam dalam kesejukan dan indahnya pagi. Seandainya suasana pagi ini kan sepanjang hari, betapa bahagia. Bye.

Semua orang tahu aku suka malam minggu ku pergi ke pesta, pesta meriah ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Di tengah pesta ku lihat si dia, lincah gayanya dandan masa kini. Si dia lincah gayanya, tandang masa ini. Ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh, nip-nip hura-hura, aku suka dia. Sama kita akan memadu cinta. bersama lagi. Dapatlah kau rasakan